Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan ikhwah di Purbalingga di sini. Wajah-wajah yang berseri, yang begitu semangat untuk duduk di majlis ta'lim. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah tentang siapa orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Mau gak Pak didoakan malaikat Pak? Siapa yang tidak ingin? Karena doa malaikat itu doa yang mulia dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu. Yang pertama, orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, nama lain dari surat Ghafir yaitu surat Al-Mu'min, ya. Ayat yang ketujuh Allah berfirman: Alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dan malaikat-malaikat pemikul arasy dan malaikat yang berada di sekitar arasy bertasbih memuji Rabbnya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan pelihara mereka dari azab neraka Jahannam. Subhanallah. Ini yang berdoa malaikat apa, Pak? Malaikat pemilikul arasy. Bapak tahu bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy? Malaikat yang paling besar yang Allah ciptakan adalah malaikat pemikul arasy. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Udhinali an uhadditsakum an hamalatil arasy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Ma baina syahmati udunaihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'at am. Sab'i mi'at am. Jarak antara daging telinga nih yang bawah nih Pak ya, yang tetap tempat anting ini, sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan yang ditempuh oleh burung yang terbang cepat. 700 tahun perjalanan antara ini dan sampai ini, Pak. Bagaimana dari ujung rambut ke ujung kaki coba. Dari sini ke sini saja sudah 700 tahun perjalanan, Pak, bayangkan. Mereka malaikat yang sangat besar sekali. Karena yang dipikul oleh mereka adalah arasy yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bayangkan 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi Itu seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Allah berfirman apa? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya, di mana Allah bersemayam di atasnya, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Bayangkan Pak, bagaimana besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan arasy Allah dipikul oleh 4 malaikat pemikul arasy. Dan malaikat yang semakin mulia malaikat semakin dekat kepada Allah. Makanya malaikat-malaikat yang semakin dekat kepada Allah itu malaikat muqarrabun, yang didekatkan. Siapa mereka? Malaikat pemikul arasy. Malaikat yang ada di sekitar arasy. Iya. Yeah. Itu malaikat yang sangat mulia sekali. Sehingga kedudukan mereka pun saking dekatnya dengan Allah, mereka lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Tapi ternyata apa? Doa mereka apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, Rabb rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat itu. Wattaba'u sabilaka. Dan mengikuti jalan Engkau ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan pelihara mereka dari azab neraka jahanam. Masya Allah, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah mendapatkan doa malaikat. Maka segera kita bertaubat kepada Allah. Allah sangat gembira Pak melihat hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, lallah ashaddu farahan bitaubati abdihi ilaih min ahadikum ala falatin. Allah lebih apa namanya, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan seseorang yang berada di sebuah padang pasir bersamanya untanya yang penuh dengan makanan dan minuman. Kemudian suatu ketika ia beristirahat di sebuah pohon, dia pun berbaring. Ketika ia membuka matanya, ternyata untanya pergi entah kemana. Akhirnya ia mencari, gak ketemu Pak. Akhirnya ia putuskan untuk kembali ke pohon yang pertama tadi. Ia pun berbaring siap-siap untuk mati. Ketika ia membuka matanya lagi, ternyata untanya berada di sisinya. Ia pegang untanya itu sambil berkata, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah. Saking gembiranya nih orang. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira dari orang itu melihat taubat hamba-hambanya. Masya Allah. Orang-orang yang bertaubat mendapatkan doanya malaikat pemikul arasy, bayangkan Pak. Maka jadilah orang-orang yang selalu bertaubat. Rasulullah SAW setiap harinya Pak istighfar dan taubat 100 kali, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ayyuhan nas, tubu ilallah wa astaghfiru. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah, kata Rasulullah. Hai manusia, bertaubatlah kalian dan istighfarlah. Karena aku, kata Rasulullah, setiap harinya istighfar dan taubat itu 100 kali. Bayangkan, kalau Rasulullah sudah dapat jaminan surga, masih istighfar 100 kali tiap hari, apalagi kita Pak. Kita ini gak dapat jaminan surga Pak. Siapa yang menjamin Bapak masuk surga? Mertua. Mertua gak bisa menjamin Pak. Iya. Makanya kita banyak taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, setiap hari demikian Pak. Nah ini golongan yang pertama, yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan bersuci, yang tidur, tapi sebelum tidur berwudu dulu Pak, sebelum tidur berwudu, kemudian tidur di atas kesucian. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berwudu, ya. Kata Rasulullah, "Idza arada ahadukum an yanam falyatawadda wudu'ahu lis-shalah kama qala." Siapa di antara kalian yang ingin tidur, hendaklah ia berwudu sebagaimana ia wudu untuk salat. Dalam satu riwayat, "Man nama 'ala taharah," siapa yang tidur di atas kesucian, ba'athallahu ilaihi malakan, Allah akan mengirimkan malaikat kepada dia. Di mana malaikat itu tidur bersamanya di selimutnya. Dan tidaklah ia bangun di waktu malam kecuali malaikat berkata, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, li'annahu kana bata tahiran," karena ia tidur dalam keadaan bersuci. Masya Allah. Bayangkan Bapak sekalian, berwudu sebelum tidur itu membuat malaikat tidur bersama kita, Pak. Bapak maunya tidur sama setan atau sama malaikat, Pak? Ya. Kita ini terkadang sedang tidur, tahu-tahu apa tuh? Kalau orang Sunda nyebutnya diereup-ereup, Pak. Ya. Digoda itu kayak ditimpa. Ya, orang gede gitu sampai kita, apa namanya, merasa pengap apa bagaimana begitu. Lupa rupanya enggak baca doa, enggak wudu gitu kan. Maka Rasulullah SAW menjadi kebiasaan beliau, demikian pula para sahabat, sebelum tidur itu berwudu dulu. Bagaimana kalau saya sedang haid? Kalau sedang haid, apakah disunnahkan tetap berwudu? Iya. Karena dalam riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah SAW apabila junub dan hendak berwudu, hendak tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Kata Ibnu Qayyim, apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu litakhfifi ya al-hadas, untuk meringankan hadas. Sehingga dengan wudu itulah hadas kita menjadi semakin ringan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, jangan lupa Bapak sekalian, jangan malas. Sebelum kita tidur, jangan lupa pergi untuk berwudu dahulu. Kadang kita malas, Pak. Iya. Aduh, apalagi kalau lagi ngantuk banget. Ah, udahlah, tidur aja. Emang sih sunnah. Tapi sayang sekali kan kita tidak mendapatkan doanya malaikat. Sayang sekali kan kita tidak mendapatkan keutamaan tidur di atas kesucian, Pak. Iya. Siapa lagi orang yang didoakan oleh malaikat? Yang ketiga, orang yang duduk menunggu waktu sholat di masjid. Dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul rajul fi jama'ah tafdulu ala sholati fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah." Sholatnya seseorang berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat dia di rumah atau di pasarnya sendirian 25 kali lipat, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat 27 kali lipat. Wadzalika ya anna ahadakum idza tawaddaa fi baiti, yang demikian itu seseorang berwudu dulu di rumahnya. Tsumma kharaja ila al-masjid, lalu ia keluar menuju masjid. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada niat pergi ke masjid kecuali sholat. Lam yakhthu khutwatan qat, tidaklah ia melangkah sekali langkah pun, illa rufi'a biha darajah, kecuali Allah akan angkat untuknya satu derajat. Wa huttat anhu biha khati'ah, Allah akan gugurkan satu keburukan dari dia. Fa idza dakhala al-masjid, apabila ia telah masuk masjid, apa kata Rasulullah? Lam tazal fi salatin madamatis shalah ya tahbisu, apabila ia telah masuk masjid, senantiasa ia di dalam salat selama ia menunggu salat. Wal malaikatu yaqulun, lalu malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma watub alaih, dalam satu riwayat yang lain, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdith fihi, Kata malaikat, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berikan taubat padanya. Dalam satu riwayat, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, sayangi dia. Selama ia tidak mengganggu orang di dalam masjid itu. Selama ia belum berhadas dalam masjid itu. Bayangkan, Pak. Ya, ketika kita pergi dari rumah dalam keadaan bersuci, setiap langkah kita ke masjid itu apa? Mengangkat derajat, menggugurkan satu dosa. Bapak dari masjid berapa meter, Pak? Hah? 40 meter. Jadi 1 meternya berapa langkah kira-kira, Pak? 2 langkah ya. Panjang juga langkah Bapak tuh ya. Kalau dahulu salafus soleh, Pak, kalau pergi ke masjid biasanya mereka mempersempit langkahnya supaya lebih banyak lagi derajatnya. Kalau bisa 1 meter 3 langkah, Pak. Kalau 3 kali 40 aja dapat berapa tuh? Hah? 120. Berangkat 120, pulang 120, jadi berapa itu, Pak? Ya, 240. Berarti setiap 240 itu sekali pergi loh, Pak. Kali 5 berapa itu, Pak? Sekian banyak, Masya Allah, setiap harinya diangkat derajat kita. Bagaimana kalau jarak rumah Bapak ke masjid 200 meter? 200 kali 3 aja sudah 600. Baru sebalik, Pak. Bulak-balik 1200. Dikali 5 berapa itu, Pak? Luar biasa. Tapi terkadang banyak orang yang berangkat ke masjid berat, Pak, berat. Kalau ditanya, Mas mau kemana? Mau jogging. Berapa kilometer, Mas? 10 kilometer. Masya Allah. Pergi ke masjid 200 meter gak kuat, Pak. Ada pemuda bangga sekali, Pak. Masya Allah, bisa menaklukkan Gunung Selamet, Pak. Pergi ke masjid 300 meter gak kuat, Pak. Masya Allah. Memang, Pak, perjalanan masjid itu perjalanan iman. Iya, orang-orang yang pergi ke masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, kata Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, mereka itu pasti mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Pak, orang yang selalu pergi ke masjid, insya Allah dijamin ia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ra'aitu rabbi al-lail barihata fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, la adri, aku tidak tahu, ya Allah. Kata Rasulullah, fawada'a yadahu baina katifai hatta wajadu burdaha baina sadiyai. Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit sana. Lalu Allah berfirman lagi kepadaku, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu, wahai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, na'am, adri ya Rabb, tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Lalu Rasulullah menjelaskan, fa ammal kafarat famashyul aqdami ilal jama'at. Adapun amalan yang menggugurkan dosa, yaitu melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wa intidharu shalawati ba'da shalawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudu'i 'indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, di saat dingin sangat atau ketika sedang sakit. Lalu Allah berfirman, dengarkan apa firman Allah kepada Rasulullah. Sadaqta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladatu ummuh, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya, apa dilahirkan oleh ibunya sendiri. Masya Allah, bayangkan bapak, bayangkan orang yang selalu menjaga sholat berjamaah itu, kata Allah apa? Ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya husnul khatimah, Pak? Makanya orang-orang yang selalu menjaga masjid, pergi ke masjid, masya Allah, dijamin, ini jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makanya jangan sampai kita meremehkan pergi ke masjid, Pak. Semangatlah, Pak, untuk pergi ke masjid. Terlebih bapak ketika ada di dalam masjid, malaikat mendoakan bapak terus, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia, ya Allah berikan taubat kepada dia, selama ia tidak mengganggu orang di situ, selama ia tidak apa, tidak berhadas. Masya Allah. Alhamdulillah, saya melihat bapak-bapak ini orang-orang yang sangat insya Allah ingin selalu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu disebut dengan tamu-tamu Allah juga, Pak. Kata Rasulullah, apabila seseorang pergi ke masjid untuk berjamaah, tabasyyabasyallahu lah, Allah akan menyambutnya dengan senang hati, sebagaimana seseorang menyambut temannya yang sudah lama enggak ketemu. Senang sekali Allah melihat orang-orang yang pergi ke mana? Ke masjid, Pak. Ya. Nah, ini orang yang didoakan malaikat. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat. Yaitu orang-orang yang berada di saf pertama. Terutama di sebelah kanan. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Bara' bin Azib, "Inna Allah malaikatahu yusalluna ala ala sufufil awal wa firatin ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya malaikat Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang berada di saf yang pertama. Dalam satu riwayat di saf yang paling kanan. Bagi orang yang berada di saf yang pertama itu, Pak, dapat doanya malaikat, Pak. Masya Allah. Kita ini terkadang dalam masalah saf itu suka mempersilakan orang gitu loh. Ketika saf di depannya kosong, dia bilang begini, monggo mas, monggo. Ini kesempatan, jangan monggo orang lain. Kalau masalah akhirat kita harus lomba-lomba loh, Pak. Kalau masalah dunia, fadl, enggak apa-apa, monggo-monggoan gitu kan. Kalau kita enggak, masalah dunia rebutan. Masalah akhirat, monggo. Ini kebalik, Pak. Iya. Yeah. Kalau masalah akhirat, enggak ada istilah monggo, enggak ada. Karena Allah mengatakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Allah juga berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah orang-orang berlomba itu berlomba-lomba. Kata Rasulullah, "Lau yajidun, lau ya'lamuna ma fis saffil awwal." Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya yang ada di saf yang pertama, dan mereka tidak bisa melakukan kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alaih, pasti mereka akan saling mengundi siapa yang dapat saf yang pertama. Kalau kita terkadang, Pak, ya, senangnya di belakang gitu. Apalagi kalau sholat Jumat. Iya. Udah gitu nyender khotib tidur. Ah, masya Allah. Padahal kata Rasulullah, Bapak, wa inna rajul la yuakhir ya an yadkhul al jannah wa huwa min ahli aw kama qaal. Wa inna rajul lam yazal yata'akhir fi salatil jumu'ah fa yuakhir fil jannah wa innahu lamin ahliha aw kama qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang senantiasa terlambat terus dalam salat Jumat, dapat sholat saf terbelakang terus tuh, sampai Allah pun undurkan ia masuk surga, walaupun ia termasuk penduduk surga, tapi gara-gara dia safnya terakhir terus, Allah akhirkan juga masuk surganya nanti dulu. Makanya kita jangan malas, Pak, kita berlomba-lomba bagaimana kita bisa mendapatkan saf yang pertama itu, Pak. Ya, supaya mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu khairu shufufi rijal, sebaik-baiknya saf laki-laki itu di mana? Di depan. Kalau perempuan sebaik-baik safnya di mana? Di belakang. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, selanjutnya yaitu orang-orang yang menyambung saf. Orang-orang yang menyambung saf. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha malaikatahu yusalluna ala man wasala saf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang menyambung saf. Maksudnya menyambung saf gimana, Pak? Bapak melihat ada di depan saf kosong nih, Bapak langsung maju, disambung sama Bapak safnya itu. Nah, itu keutamanya besar, Pak. Ya, jangan dibiarkan itu ada saf renggang sehingga apa namanya terputus. Kadang ada orang yang sengaja memutus saf. Rasulullah, man wasala safan wasalahu Allah, wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung saf, Allah sambung dia, dan siapa yang memutuskan saf, Allah putuskan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau kita melihat misalnya kita lagi di saf yang kedua ya, atau saf yang di belakang, di depan kita batal, pergi dia kemana? Ke kamar mandi. Nah, kosong, segera kita maju untuk menyambung saf. Maka ketika kita menyambung saf ini, Pak, didoakan oleh malaikat. Iya. Dan bahkan dalam satu riwayat yang lain bahwa orang yang menyambung saf itu akan dibangunkan sebuah rumah surga di sana. Tapi riwayatnya ada kelemahan. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang kelima atau yang keenam, mengucapkan amin di saat imam mengucapkan waladhalin. Kemudian amin. Ini berdasarkan hadis al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladhalin, faqulu amin." فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِنُهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Apabila imam mengucapkan غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, ucapkanlah paling kalian amin. Karena siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Cuma masalahnya bingung kita ini, supaya tepat dengan malaikat gimana, Pak, caranya, Pak? Iya. Tentu caranya, Pak, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jangan mendahului imam dalam ucapan amin. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak diperbolehkan makmum untuk mengucapkan sebelum imam mengucapkan A. Maka biarkan imam mengucapkan dulu A, baru kemudian kita ikuti A. Amin. Sebab kalau kita imam baru waladhalin, kita udah amin, kita termasuk mendahului imam. Dan mendahului imam itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam mengucapkan amin pun, Pak, kalau kita melihat kepada ahkam tajwid, ya, hukum tajwid, A itu mad asli, min itu mad arid li sukun. Berarti A itu dua ketuk, min itu bisa sampai enam ketuk. Amin. Jangan amin kalau salah itu, kalau amin. Kalau amin itu orangnya orang yang amanah artinya. Atau amin. Itu artinya amankan ya Allah. Yang benar apa? Amin. Artinya istajib ya Allah, kabulkan. Iya. Yeah. Itu Pak, ya, jadi ketika kita mengucapkan amin, itu ternyata, kalau ternyata bertepatan dengan aminnya malaikat, maka pada waktu itu akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Yeah. Yang ketujuh, yaitu orang-orang yang sahur. Orang-orang yang sahur mendapatkan doanya para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Ya, cuma makan sahur doang, didoain Pak. Enak Pak, udah kenyang, enak lagi, berkah lagi, didoain lagi sama malaikat. Masya Allah. Ya, Bapak tahu enggak sahur itu artinya apa Pak? Kalau dalam bahasa Arab Pak, sahur itu dari kata sahar. Artinya akhir malam. Berarti sahur itu artinya makan di akhir malam. Makanya aneh kan kalau ada orang yang sahurnya jam 2 malam. Itu banyak Pak di Indonesia tuh Pak. Jam 2 malam udah ribut di masjid, sahur, sahur, sahur, sahur. Pas dilihat baru jam 1. Ya Allah, ya Rabbi, jam 1 sahur. Padahal kan yang namanya sahur itu kan dari kata sahar, artinya akhir malam. Berarti sahur itu makan di akhir malam. Dan dalam riwayat Anas bin Malik, Zaid bin Thabit berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Anas bertanya, "Kam kana baina sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal fajr?" Berapa jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fajar? Apa kata Zaid bin Thabit? Qadra khamsina ayah, sekitar membaca 50 ayat. Bapak kalau baca 50 ayat berapa menit Pak? Tidak sampai 15 menit Pak. Berarti sahurnya Rasulullah cuma 15 menit sebelum fajar. Sebelum salat subuh, sebelum adzan subuh tuh Pak. Ya, sementara kita jam 1, jam 2, jam 3. Ya, udah sahur. Sementara Rasulullah SAW ya sahurnya sangat dekat dengan apa? Dengan adzan subuh. Memang Masya Allah. Karena Rasulullah kalau sahur itu cuma pakai kurma Pak, gampang. Kurma, air, dah. Kalau kita, wah Masya Allah. Ya, udah makan besar, belum lagi gorengan, belum lagi, aduh. Ya, Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian yang ke-8, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Bapak tahu tidak Pak, Allah itu punya malaikat yang tugasnya menjaga siang dan malam. Jadi malaikat itu ada dua shift. Shift satu dari salat subuh sampai salat asar. Ini penjaga siang. Shift dua dari salat asar sampai salat subuh. Ini penjaga malam. Dan dua malaikat ini berkumpul di salat asar dan salat subuh. Iya. Kata Rasulullah, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Bergantian kepada kalian malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Wa yajtami'un, dan mereka berkumpul di salat asar dan di salat subuh. Iya. Kemudian apa? Kemudian mereka pun ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hambaku? Kata malaikat, ya Allah, atainahum wahum yusallun, wataroknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, ya Allah. Dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat juga, ya Allah. Ya. Faghfir lahum, maka ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Masya Allah, Bapak sekalian. Sholat subuh dan sholat asar. Ini dua sholat yang luar biasa. Menurut Bapak, sholat subuh sama sholat asar lebih agung yang mana, Pak? Sholat subuh apa sholat asar? Kalau dikatakan dua-duanya agung, betul. Sholat subuh ada ayatnya. Allah mengatakan, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Allah menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh, ternyata disaksikan oleh malaikat. Tapi sholat asar gak kalah penting lho, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat itu, terutama sholat wusta. Dan Rasulullah SAW menafsirkan sholat wusta apa? Sholatul asr. Di sini Allah mengatakan, jaga sholat-sholat itu, terutama sholat wusta. Itu sholat asar. Kenapa sholat asar sangat-sangat ditekankan untuk menjaganya, Pak? Karena ternyata keutamaannya beda. Kata Rasulullah, man taraka sholatal asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, seakan-akan ia terputus dari harta dan keluarganya. Fi riwayatin li Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man taraka sholatal asri amdan habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar sengaja, Allah batalkan amalan-amalannya. Berarti istimewa sholat asar itu, Pak. Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah wal asri, artinya demi waktu asar. Dan waktu asar itu memang berat di mata Allah, Pak. Bersumpah di waktu asar itu berat di mata Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, apa? Thalathun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa dia di antara tiga orang itu? Rajulun bayya'a rajulan fi waqtil 'asr fahalaka fahalafa kadziban. Dua orang yang sedang jual beli, lalu si penjual bersumpah dusta dan berkata, harganya begini padahal tidak. Di waktu asar. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan waktu asar? Ternyata bersumpah di waktu asar beda dengan waktu-waktu yang lainnya, Pak. Maka bersumpah dusta di waktu asar berat dosanya. Sampai-sampai kata Rasulullah, itu orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Wih, berat banget ini, Pak. Itu berarti menunjukkan waktu asar itu waktu mulia, Pak. Jangan sembarangan loh berbuat dosa di waktu asar, dosanya beda, Pak. Iya. Yeah. Waktu asar itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah salat berjamaah sholat subuh dan asar beda juga. Ya, nilainya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah Bapak sekalian, subuh dan asar jangan tinggalkan. Cuman terkadang ya, yang paling berat itu subuh terkadang. Makanya kata Rasulullah apa? Afwalu sholati alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajr. Seberat-beratnya sholat buat orang munafik itu apa? Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa pak? Karena di zaman dulu itu gak ada lampu pak. Sedangkan orang munafik itu sholatnya cuma pengen dilihat saja kalau mereka itu sholat. Ya, yang penting kelihatanlah batang hidungnya begitu. Tadi sholat isya dan sholat subuh gelap gak kelihatan. Jadi itu paling berat, paling berat. Ya, Allahu a'lam. Kita lanjutkan setelah sholat isya, insyaAllah ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.